manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, tapi jalan setapaknya masing-masing. Semua jalan setapak itu berbeda, namun menuju ke arah yang sama. Aku mau punya arti lo, mata kamu, aku, anakku lo, agama aku. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tadi ada satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kadangkala memberikan satu cobaan bagi kita, tidak lain adalah untuk menaikkan derajat seseorang. Ya kan, misalnya istri yang menguji suami, suaminya sabar itu dinaikkan. Biasanya kan suami sabar-sabar kan? Iya. Alhamdulillah subhanallah. Maaf, atau terbalik ya? Oh, terbalik ya. Saya mohon kira maaf. Di sini jangan ngomong dinaikkan Ustaz, saya agak sensitif. Astagfirullahaladzim. Nah, yang kedua, kadang-kadang ujian itu merupakan takfirud dzunub, penghapusan dosa-dosa. Kita lihat ada orang-orang yang dulunya nakal, yang dulunya masya Allah nggak sholat, nggak apa, kemudian dia tobatan nasuha, tapi dia kena penyakit. Mudah-mudahan dengan penyakit itu kalau dia sabar, maka wabashshiris sabirin, beritakan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kalau terjadi satu musibah, terjadi satu penyakit pada dirinya, dari anaknya dan lain-lainnya, ujian dari hartanya dan lain-lain, dia hanya mengatakan, ya Allah, aku ini milikmu, aku akan kembali kepadamu. Ini yang paling berat dalam hidup. Semakin kita memiliki, merasa memiliki dalam kehidupan, semakin kita lelah. Nah, oleh karena itu, apapun yang menimpa kita, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita keluar dari rahim ibu kita, tidak sehelai benang pun, nol besar. Kembali, hanya 14 meter kain kafan. Ula'ika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Salawat, ampunan dari Allah. Kemudian mereka itu mendapat rahmah dari Allah, dan mereka mendapatkan hidayah. Tiga, bagi orang yang mendapat musibah, kalau dia sabar. Apa? Allah salawat kepada dia. Kemudian Allah berikan rahmah kepada dia, dan Allah berikan petunjuk baginya. Petunjuk. Subhanallah. Pak Ustaz, katanya kan Allah memberikan cobaan kepada umat itu sesuai batas kemampuan umatnya. Iya. Kadang ujian itu terasa berat sekali bagi kita, itu bagaimana ya? Baik. Allah pasti memberikan seseorang ujian itu, pasti dia mampu untuk menampungnya sebetulnya. Permasalahannya hanya satu. Dia kadangkala kaget mendapat ujian itu. Kadangkala dia belum bisa menerima ujian itu. Kadangkala terlalu cinta dengan sesuatu. Dalam sebuah hadis kutsi, Allah menyatakan apa? Apabila aku memilih hambaku menjadi kekasihku, kata Allah, akan kuuji dia dari hartanya, atau dirinya, atau anaknya, atau pasangan hidupnya. Kalau dia sabar menghadapi ujian yang kuberikan, wahai malaikatku, kata Allah, nanti di mahsyar, jangan kau buka lagi catatan amalnya. Tidak perlu lagi kau timbang seluruh amal perbuatannya. Tidak perlu lagi. Cukuplah dengan pahala kesabaran itu. Dia boleh pilih pintu surga mana yang diinginkan. Subhanallah. Ini menyangkut soal musibah nih, Ustaz. Terutama menyangkut masalah bencana alam. Iya. Nah, ini kan bencana alam di negeri ini sudah sangat banyak sekali, kemudian baru-baru ini juga kita dengar ada tsunami di Jepang. Iya. Apakah bencana alam ini juga akibat perbuatan tangan manusia, Ustaz? Baik. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ingat, apapun yang menimpa kalian itu dari ulah tangan kalian sendiri. Ya. Dan Allah masih banyak menghapuskan dosa-dosa kita. Allah masih banyak memaafkan kesalahan kita. Jadi apa yang menimpa kita lihat sekarang ini, bencana-bencana, itu hanya, maaf, cubitan-cubitan kecil dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita kembali kepada Allah. Sekali lagi, ujian itu ada yang Allah naikkan derajatnya, ya kan? ada yang seperti kita ini banyak dosa, Allah hapuskan dosa-dosa kita karena Amin. Kita mungkin dulu banyak meninggalkan sholat, mungkin kita suka minum sesuatu yang diharamkan Allah, ya kan, makan sesuatu yang diharamkan Allah, berpakaian bukan dengan sesuatu yang diinginkan Allah. Oh, Allah uji untuk apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Oh, berarti Allah masih sayang enggak? Masih sayang sama kita kalau kita diuji. Nah, ada yang kedua, Allah berikan peringatan. Kalau anak kecil, ibunya sayang, ibunya masih sayang, ini anak main ujian, dicubit enggak? Dicubit, kadang-kadang diteriak-teriakan, tidak dicubit, akhirnya apa? Anaknya marahkan. Oh, enggak apa-apa. Tapi ibunya sayang, kalau dia mandi ujian akan sakit seperti itu. Yang ketiga, Allah biarkan. Nah, itu yang na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu mari kita merenung tentang ayat ini untuk kita koreksi diri kita. Pasti ujian itu sesungguhnya baik untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan kekuatan kita di dalam ujian-ujian Amin. Ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Rabbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang pandai untuk menyabari, mensikapi musibah yang kau berikan kepada kami. Buka mata hati kami agar kami tahu setiap ujian itu adalah kecintaan darimu, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Tuntun kami dengan hidayahmu. Jangan campakkan kami dengan kehinaan di hadapanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.